Luar biasa ini. Ini ada yang jomblo di sini, ada yang jomblo? Ada yang jomblo enggak di sini? Ya Allah, habis panggung 17 malam ini ya Allah. Yang jomblo cepat dapat jodoh ya Allah. Sekali lagi, latihan. Sekali lagi, sekali. Cintaku ini cinta yang sempurna, bukan cinta main. Udah nih, udah keren banget nih. Gila, berdiri dari tadi, suaranya masih kenceng. Sikat lah ya. Suara gue gak kedengeran, Bani. Kencengkan suara penonton nih.